Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kedengaran? Kasih tahu ini. Bapak ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca separuh kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ringkas cerita, beliau menunda-nunda persiapan jihad. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap-siap untuk berangkat ke perang Tabuk, sahabat ini punya niat, tapi beliau menunda-nunda persiapannya sampai akhirnya beliau tidak jadi berangkat. Maka beliau sangat menyesal. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, orang-orang munafik pada umumnya yang tidak ikut serta itu berusaha mencari-cari alasan. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari alasan, minta udzur dan minta dimohonkan ampun. Dan sahabat Ka'ab bin Malik, andai beliau mau melakukan itu, maka beliau mampu. Tetapi beliau yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap. Allah akan menyingkap kebohongannya. Maka beliau bertekad untuk jujur, menceritakan apa adanya, mengakui kesalahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima begitu saja. Beliau katakan, tunggu saja sampai Allah sendiri yang memutuskan. Sampai Allah sendiri yang memutuskan. Dan agar taubatnya itu benar-benar sempurna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan boikot, memboikot beliau dan dua orang sahabat yang lainnya. Jadi total tiga orang yang diboikot karena tidak mengikuti perang Tabuk. Dan ketika beliau diboikot, datang surat dari Raja Ghassan, orang kafir, mengajak bergabung. Kata dia, kata raja ini, sahabatmu Muhammad sudah menyia-nyiakanmu, mending kamu bergabung dengan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, beliau malah membakar surat tersebut. Dan beliau mengetahui dengan pasti itu juga bagian dari ujian yang menimpanya. Baik, sampai di sini yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Masya Allah, satu pertemuan hanya kita baca kisahnya dan belum selesai. insyaallah pertemuan ini akan kita lanjutkan. Setelah itu, setelah kita baca kisahnya sampai selesai, akan kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dan pelajarannya sangat banyak sekali. Sebagian ulama dan para penuntut ilmu ada yang menulis sampai 140 lebih, ada yang sampai 200 lebih pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Tapi itu sudah berkaitan dengan banyak bab. Namun Imam Nawawi rahimahullah, yang beliau inginkan dari hadis ini hanyalah terkait dengan taubat. Oleh karena itu insyaallah taala saya tidak akan meluas pembahasan, hanya kita akan petik pelajaran-pelajaran terkait dengan taubat saja. Paling tidak insyaallah taala kita akan menyebutkan 15 pelajaran berharga terkait dengan taubat. Insyaallah taala 15 pelajaran berharga terkait dengan taubat. Iya. Kita lanjutkan. Jadi sampai pada surat Raja Ghassan. Sampai di mana? Baik, beliau sudah membakar suratnya. Qala radhiyallahu anhu hatta idza madat 40 min al 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. Sampai ketika telah melewati 40 dari 50 hari. Jadi pemboikotan itu 50 hari. Pada hari ke-40 wahyu belum juga turun. Tiba-tiba datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Faqal, lalu dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Jadi sekarang giliran istrinya disuruh memboikot, tidak boleh bertemu, tidak boleh ngomong apapun dengan suaminya. Disuruh memboikot, tidak boleh bertemu, tidak boleh ngomong apapun dengan suaminya. Setelah sebelumnya seluruh kaum muslimin sudah memboikot beliau, sekarang giliran istrinya disuruh memboikot. Fakultu, maka aku pun berkata, utallikuha ammada, utallikuha ammada af'al. Apakah harus aku ceraikan dia atau apa yang harus aku lakukan? Qala la bali tazilha fala taqrubannaha. Kata utusan ini, tidak, bukan dicerai, tapi kamu jauhi saja dia, jangan kamu dekati dia. Ya. Wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada dua orang sahabatku yang sama-sama tertinggal dalam perang Uhud dengan keputusan yang sama. Dua orang istrinya harus menjauhinya. Fakultu limra'ati, maka aku pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amri. Pulanglah kepada keluargamu, menetaplah bersama mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah istri Hilal bin Umayyah. Ini satu dari tiga orang yang diboikot. Salah seorang dari tiga orang yang diboikot itu, istrinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu, lalu istrinya berkata, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun da'i'un laisa lahu khadimun. Dia berkata, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah tua, sudah lemah, tidak punya pembantu. Fahal takrahu ana khadimahu? Apakah engkau tidak suka kalau aku membantunya? Jadi beliau minta izin, karena berhubung Hilal sudah tua, lemah, enggak punya pembantu, boleh enggak saya tetap membantunya? Qala la, walakin la yakrubannaki. Beliau mengatakan tidak. Di situ tidak atau na'am? Tidak juga. Ya. Qala la, kata Nabi SAW, tidak. Oh ya, afwan. Ini jawab apa namanya, betul, bukan salah cetak. Tidak, saya tidak benci. Artinya saya tidak benci. Artinya saya boleh, saya mengizinkan kamu membantunya. Walakin la yakrubannaki. Akan tetapi, jangan dia mendekatimu. Jadi boleh bantu, tapi jangan dia mendekatimu. Jangan dekat-dekat. Walaupun satu rumah, jangan dekat-dekat. Faqala, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in. Maka istrinya pun berkata, sesungguhnya dia, demi Allah, sudah tidak punya gerakan sedikit pun. Jadi banyak diam. Wa wallahi ma zala yabki mundzu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza. Demi Allah, dia terus-menerus menangis sejak perkara ini sampai hari ini. Jadi sejak 40 hari yang lalu sampai hari ini dia terus-menerus menangis. Luar biasa penyesalan sahabat ini atas dosa yang dia lakukan. Faqala li ba'du ahli, maka kata Ka'ab bin Malik, berkatalah sebagian keluargaku, law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adzina li imra'ati Hilal ibn Umayyah an takhdimahu. Kata sebagian keluargaku, andaikan engkau juga meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar istrimu bisa terus membantumu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk membantunya. Qultu, fakultu, maka aku pun berkata, la astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa membantuku. Wa mayudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Karena saya tidak tahu apalagi yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku minta izin agar istriku membantuku sedangkan aku adalah anak muda. Beda dengan Hilal bin Umayyah yang sudah tua. Wajar kalau istrinya minta izin supaya bisa terus membantunya sedangkan aku masih muda. Falabistu bidzalika asyra layalin. Maka aku pun tinggal dalam keadaan seperti itu. Istri disuruh pulang ke keluarganya selama 10 malam. Fakamula lana khamsuna lailatan min hininaha an kalamina. Maka menjadi genaplah 50 malam, 50 hari 50 malam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbicara dengan kita. Jadi sudah 50 hari 50 malam. Tsumma shallaitu shalatal fajri subaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian aku melakukan salat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atas rumah kami. Fabaina ana jalisun alal hal allati dzakara Allah taala minna. Maka tatkala aku duduk dalam keadaan seperti itu, yaitu keadaan yang telah Allah sebutkan tentang kami dalam Al-Quran, qad daqat alayya nafsi. Apa keadaan itu? Menjadi sempit diriku. Wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Dan bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas. Sami'tu sawta sarikhin. Dalam kondisi aku sudah merasa sangat sempit sekali hidup ini, tiba-tiba aku mendengarkan suara orang yang berteriak aufa ala sal'in, yang berada di atas gunung Sal', yaqulu bi a'la sautihi. Dia berteriak dengan suaranya yang lantang. Apa katanya? Ya Ka'b bin Malik, abshir. Wahai Ka'b bin Malik, bergembiralah. Fakarartu sajidan, maka aku pun tersungkur bersujud. Wa araftu annahu qad jaa farjun, aku pun tahu sudah datang ke lapangan. Sudah datang, terbebas dari kesulitan. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan taubat yang diberikan Allah azza wa jalla kepada kami ketika salat subuh. Maka manusia pun berdatangan memberi kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshiruna. Mereka pun datang kepada dua orang sahabatku itu untuk memberikan kabar gembira. Waraqada rajulun ilayya farasan wa sa'asain min aslam qibali wa awfa ala al-jabal. Kata beliau, datang seseorang menaiki kuda. Ada pula yang berjalan. Dia seorang dari Bani Aslam. Dan dia menaiki sebuah gunung, yaitu Gunung Salak tadi. Fakana saut asra minal faras. Kata beliau, suara lebih cepat daripada kuda. Maka yang beliau dengarkan terlebih dahulu berita dari orang yang berteriak tadi. Iya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibushrahu. Maka tatkala datang orang yang aku dengar suaranya memberi kabar gembira kepadaku, segera aku lepaskan dua pakaianku lalu aku berikan kepadanya, dikarenakan dia telah memberikan kabar gembira kepadaku. Jadi saking senangnya beliau, orang yang pertama memberi kabar gembira dihadiahkan baju kedua pakaian beliau yang sedang beliau kenakan. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Kata beliau, demi Allah, saya enggak punya pakaian apapun selain keduanya pada hari itu. Ini jemaah sekalian, kemiskinan para sahabat dahulu. Ada yang punya hanya dua pakaian yang dia gunakan. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma. Maka aku pun terpaksa meminjam dua pakaian yang lain. Lalu aku kenakan. Wantalaktu ata'ammamu Rasulullah SAW. Maka aku pun berangkat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqanin nasu faujan faujan. Maka orang-orang pun mendatangiku secara berkelompok-kelompok. Yuhanniunani bitaubati. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku. Wa yaquluna li. Dan mereka berkata kepadaku, litahnika taubatullahi alaik, semoga engkau berbahagia dengan taubat Allah kepadamu, atau selamat, Allah telah memberikan taubat kepadamu. Masjidah. Sampai aku pun memasuki masjid, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Maka aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, di sekitar beliau ada para sahabat. Faqama Thalhah ibn Ubaidillah radiyallahu anhu yuharwilu hata safahani wahanna'ani. Maka dari tengah para sahabat yang sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, berdirilah Thalhah bin Ubaidillah radiyallahu anhu sambil berlari-lari kecil sampai beliau bersalaman denganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi maqama rajulun minal muhajirina ghairuhu. Demi Allah, tidak ada seorang dari kalangan muhajirin yang sempat berdiri selain beliau. Fakana Ka'ab la yansaha li Thalhah. Maka Ka'ab tidak pernah melupakan kebaikan Thalhah tersebut. Qala Ka'ab, Ka'ab pun berkata, falamma sallamtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Tatkala aku menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu wajah beliau bersinar, wajah beliau berseri-seri karena saking gembiranya. Abshir bi khairi yawmin marra 'alaika munzu waladatka ummuka. Seraya beliau berkata kepadaku, bergembiralah dengan hari yang engkau lalui, dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lalui sejak ibumu melahirkanmu. Fakultu, maka aku pun berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ya Rasulullah, apakah taubat ini berasal darimu atau dari Allah? Maksudnya, sudah diterima taubatnya, apakah itu semata-mata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memang ada wahyu dari Allah? Qala la, bal min indillahi azza wa jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, bahkan itu berasal dari Allah azza wa jalla. Adapun orang-orang munafik yang sebelumnya datang itu hanya diterima taubatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya beliau menerima alasan mereka. Adapun di sisi Allah, beliau belum tahu apakah mereka diterima taubatnya atau tidak. Ya, dan telah datang ayat, ayat yang ini nanti akan kita baca, Allah tidak menerima taubat mereka. Ya, yaitu taubatnya orang-orang munafik. Adapun sahabat yang ini benar-benar taubatnya datang beritanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang minta uzur itu atau buat-buat uzur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka sesuai dengan zahir. Sedangkan hati mereka jujur atau tidak, maka beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya. Makanya beliau bertanya, ini cuman keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah langsung? Maka Nabi SAW menjelaskan, ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrastanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau senang maka bersinarlah wajahnya atau berseri-seri wajah beliau sampai-sampai wajah beliau bagaikan potongan bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami mengetahui itu dari beliau, dari apa namanya, raut wajah beliau. Falamma jalastu baina yadayhi qultu. Maka tatkala aku duduk di hadapan beliau, aku pun berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk menyempurnakan taubatku, maka aku akan bersedekah dari hartaku kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia ingin bersedekah di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik 'alaika ba'da malik fa huwa khairun lak. Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Jangan diinfakkan semuanya, tahan sebagian. Inni faqultu inni amsiku sahmil ladzi bi Khaybar. Maka aku pun berkata sesungguhnya aku akan menahan sahamku yang berasal dari Khaybar, yakni dari ghanimah peperangan Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku merasa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyelamatkan aku, yakni menerima taubatku karena kejujuran. Wa inna min taubati an la uhaditha illa silqan ma baqitu. Maka sesungguhnya untuk menyempurnakan taubatku, aku tidak akan pernah berucap kecuali yang benar, yang jujur selama aku hidup. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah taala fi sidqil hadis munzu dzakartu dzalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang dari kaum muslimin yang Allah uji dalam kejujuran ucapan. Sejak aku mengatakan itu kepada Rasulullah SAW, yang lebih baik dibanding ujian Allah kepadaku. Maksudnya nikmat Allah berupa kejujuran. Beliau merasa inilah nikmat terbesar dalam hidup, sampai beliau merasa tidak ada kaum muslimin yang lebih besar nikmatnya dibanding beliau. Artinya betapa bersyukurnya beliau. Wallahi, kemudian beliau berkata, demi Allah, ma ta'ammatu kadzbatan mundzu qultu dzalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Aku tidak pernah sengaja berdusta sejak aku mengatakan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa inni la arju ayyahfadhanillahu ta'ala fi ma baqiya, dan sungguh aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjagaku pada sisa umurku. Qala fa anzalallahu ta'ala, kemudian beliau berkata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Jadi inilah ayat yang turun yang mengabarkan tentang diterima taubatnya tiga orang sahabat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansharil ladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat atau menganugerahkan taubat kepada nabi, kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti beliau di dalam peperangan di masa sulit. Hatta balaga, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha penyayang kepada mereka. Kemudian, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan keputusannya apakah diterima taubatnya atau tidak sampai ketika bumi sudah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas, maka Allah menerima taubat mereka. Hatta balaga, sampai pada firman Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Qala Ka'ab, Ka'ab pun berkata, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qad ba'da idhadani lahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu kenikmatan apapun kepadaku setelah Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam yang lebih besar dibandingkan dengan kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana aku bertekad tidak akan berdusta kepada beliau. Alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halaka alladziina kadzabu, sehingga aku pun binasa seperti binasanya orang-orang yang telah berdusta. Jadi beliau rasakan ini nikmat terbesar setelah masuk Islam, nikmat untuk jujur kepada Rasulullah SAW, tidak seperti orang-orang yang berdusta. Mereka banyak alasan, macam-macam alasan mereka kenapa tidak ikut berperang, mereka buat-buat. Adapun sahabat ini, dia tidak berani berdusta karena dia tahu akibatnya sangat berbahaya. Nah, sekarang kita lihat ayat tentang orang-orang yang berdusta. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin. Karena sesungguhnya Allah telah berkata tentang orang-orang yang berdusta tatkala Allah menurunkan wahyu, maka ini adalah sejelek-jeleknya ucapan kepada seseorang. Faqalallahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian apabila kalian telah kembali kepada mereka setelah pulang dari perang Tabuk, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya memaafkan mereka. Kenapa mereka tidak ikut? Fa'aridu anhum innahum rijsun. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan balasan bagi mereka adalah neraka jahannam atas apa yang telah mereka kerjakan. Atau tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka berani bersumpah kepada kalian agar kalian ridha kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Meskipun kalian telah ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidaklah ridha kepada orang-orang yang fasik tersebut. Surat At-Taubah ayat 95 sampai 96. Jadi mereka sudah bersenang-senang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka, ternyata Allah murka kepada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hati mereka. Beliau hanya bersikap kepada mereka sesuai yang nampak dari mereka. Adapun sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain, maka mereka berkata yang sebenarnya. Mereka jujur, mereka telah salah, mereka tidak mencoba untuk mencari-cari alasan sebagai pembenaran terhadap dosa yang mereka kerjakan. Qala Ka'ab. Ka'ab pun berkata, kunna khulifna ayuhas thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Kami adalah tiga orang yang ditangguhkan dari orang-orang yang sudah diterima tobatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diterima alasan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka sudah berani bersumpah kepada beliau. Mereka bersumpah dengan nama Allah, bikin macam-macam alasan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima sumpah mereka, sedangkan rahasia hati mereka beliau serahkan kepada Allah. Fabayahum wastaghfaralahum. Beliau membaiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Wa arja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda urusan kami, menunggu sampai Allah sendiri yang menetapkan keputusannya, yakni dengan turunnya ayat ini. Disitulah keputusan Allah. Setelah mereka merasa susah, merasa sempit karena kaum muslimin memboikot mereka, maka datang kelapangan dari Allah, yaitu kabar bahwasannya taubat mereka sudah diterima. Qala Allah ta'ala, wa ala thalathati alladhina khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan. Walaysa alladhi dzakara mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi. Bukanlah maksud ayat ini kita ditangguhkan atau ditinggalkan adalah penyebutan tentang ketertinggalan kami dari peperangan, bukan itu maksudnya. Wa inna ma huwa takhlifuhu iyana wa irjahuhu amrana amman halafa lahu wa tadara ilaihi faqabila minhu. Tetapi maksudnya adalah kami ditangguhkan dan ditunda urusan kami, taubat kami diterima atau tidak, itu ditunda daripada orang-orang yang bersumpah dan memberi uzur. Jadi mereka sudah diterima taubatnya, sedangkan kami ditunda. Jadi itu maksudnya ditunda, bukan maksudnya ditinggalkan, tidak mengikuti perang Tabuk. Tetapi maksud ayat ini ditunda diterima taubatnya sampai 50 hari lamanya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang keluar untuk bersafar pada hari Kamis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdam min safarin aw la yaqdimu min safarin illa naharan fid duha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari safar kecuali di waktu siang atau di waktu duha. tepatnya di waktu duha, di waktu siang maksudnya di waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fi rak'atain tsumma jalasa fihi. Maka apabila beliau telah datang, beliau mendatangi masjid terlebih dahulu, lalu beliau salat padanya 2 rakaat, kemudian beliau duduk di masjid untuk berjumpa dengan para sahabat dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Pertemuan yang kedua tentang kisah ini selesai pembacaan kisahnya dan waktunya juga habis. Insyaallah taala pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.